hidup terasa begitu beratnya. Tak sanggup untuk hadapi segalanya. Bila hati beriman, semua akan berujung kebahagiaan. Bersabarlah, tawakkallah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah kan memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan. Kala hidup terasa begitu beratnya, tak sanggup untuk hadapi segalanya. Bila hati beriman, semua akan berujung kebahagiaan. Bersabarlah, tawakkanlah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah kan memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan. Bersabarlah, tawakkanlah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah kan memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan. Bersabarlah, tawakkanlah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah kan memberikan pertolongan, keselamatan. Bersabarlah, memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan.